lobak no nganyang kamu mun lobak no resep kamu mun lobak no bogo kamu mun lobak no gelok kamu mun wanda rumah sa sepo ge suka nadada ngagedu rasa cinta rumah sa ngan asep rumah sa rek naon anu disokroke ukur cinta kurunyung oji jeung Mercy Jol Udin mawa BMW datang Dodo mawa Volvo anak mawa Toyota walah rumah sa Asep mah teboga sangsara kudunya rumah saha modal ukur cinta ditambah ngawai turek satia mun milih mana mun milih saha asaku karena pipikiran sareti beradahar mirasa nyata cinta dekabeh ningali dunia nyata cinta dekabeh ninggalin